إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنحبكم أعزكم الله. Kita masih pada pembahasan kitab zakat, kitab tentang masalah zakat dari kitab Umdatul Ahkam. Kita telah membaca hadis yang pertama, yang di situ dijelaskan diantaranya adalah orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat terkait dengan harta benda yang wajib dizakati, persyaratan-persyaratan pada harta benda yang dizakati, juga membicarakan tentang mustahik zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat. Ini sudah kita baca sebelumnya insyaallah. Ya, sudah ya. Stay. Stay belum? Stay belum? Iya, yang pertama sudah. Sekarang kita masuk pada hadis yang kedua, yang membicarakan tentang masalah nisab zakat. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda laisa fima duna khamsi awaqin sadaqah wala fima duna khamsi zawdin sadaqah wala fima duna khamsati awsukin sadaqah. Yang artinya laisa fima duna khamsi awaqin sadaqah, tidak ada kewajiban zakat yang di bawah 5 uqiyah. Juga tidak ada kewajiban zakat yang di bawah 5 zaud. Juga tidak ada kewajiban zakat yang di bawah 5 wasaq. Ini hadis Bukhari Muslim. Baik, hadis ini menjelaskan kepada kita nisabnya emas dan perak nisabnya unta dan nisabnya zakat pertanian. Lafaz yang pertama, laisa fima duna khamsi awaqin shadaqah. Tidak ada zakat di bawah 5 uqiyah. Awaqin bentuk jamak dari uqiyah. Baik. Disebutkan oleh para fuqaha kita, ini merupakan ketentuan nisabnya emas dan perak. Ketentuan untuk nisabnya emas dan perak. Baik, untuk uqiyah ini nisabnya perak. Satu uqiyah sama dengan 40 dirham. Satu uqiyah sama dengan 40 dirham. Kalau 5 uqiyah berarti 40 dikalikan 5 sama dengan 200 dirham. Nah, ini nisabnya perak. Jadi perak itu nisabnya total 200 dirham dari perak murni. Kalau dihitung dengan ukuran gram, oleh para fuqaha kita diperkirakan sekitar 595 gram perak murni. 595 gram perak murni. Baik. Adapun nisabnya emas, disebutkan dalam hadis yang lain 20 dinar. Disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan juga yang lainnya, Rasulullah alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza kanat laka mi'ata dirhamin wa hala 'alaiha al-haul fa fiha khamsatu darahim." Apabila engkau memiliki 200 dirham. Apabila engkau memiliki 200 dirham dan sudah mencapai satu haul, maka padanya ada zakat sejumlah 5 dirham. Walaisa 'alaika syai'un ya'ni fi dhahab hatta yakuna laka 20 dinara. فَإِذَا كَانَتْ لَكَ 20 دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارًا. Sebentar untuk emas, kata Rasul, tidak ada kewajiban zakat emas hingga engkau memiliki 20 dinar. Bila sudah memiliki 20 dinar dan sudah satu haul, maka padanya ada zakat sejumlah setengah dinar. Ini hadis sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, tegas menjelaskan kepada kita nisabnya emas dan perak dan berapa yang dikeluarkan. Perak itu berapa ya Pak? Totalnya 5 uqiyah sama dengan 200 dirham. Disebutkan dalam riwayat tadi zakatnya adalah 5 dirham. Berarti berapa persen ya? Berapa persen itu? 200 dirham, zakatnya cuma 5 dirham. Berapa persen? Hah? Berapa? 2,5 atau 1/40. Zakatnya adalah 1/40 atau sama dengan 2,5%. Adapun nisabnya emas dikatakan dalam riwayat tadi adalah 20 dinar. Mereka menggunakan bahasa lain 20 mithqal. 20 mithqal. Kalau dihitung dengan gram, Ya, maka sesuai dengan kualitas emasnya berapa karat. Kesimpulannya, kalau digunakan emas 18 karat, kalau menggunakan perhitungan 18 karat, 20 dinar itu sama dengan 113 gram. 113 gram. Emas 18 karat. Kalau menggunakan emas yang 21 karat, dan diperkirakan sejumlah 97 gram. 97 gram emas 21 karat. Untuk emas yang 24 karat diperkirakan sekitar 85 sampai 87 gram emas 24 karat. Itu perhitungan global untuk 20 dinar atau 20 mithqal nisabnya emas. Tergantung karatnya masing-masing. Kita gunakan yang karat yang paling tinggi ya, 24 karat sekitar 85 sampai 87 gram. Baik, berapa yang dikeluarkan untuk emas? Disebutkan dalam hadis, kalau memiliki 20 dinar, zakatnya hanya setengah dinar. Berarti berapa persen ya? Nah, sama dengan perak 1/40 atau sama dengan 2,5%. 1/40 atau sama dengan 2,5%. Itu yang dikeluarkan untuk zakat emas. Barakallahu fikum. Yang perlu dipahami, ya, yang perlu dipahami, nisab ini adalah batas minimal. Apabila memiliki lebih daripada itu, maka dihitung seluruhnya, bukan dihitung minimal nisab. Misal kita memiliki perak, ternyata bukan cuma 200 dirham, kita memiliki 2000 dirham. Yang dihitung berapa? Yang dihitung 2000 dirhamnya itu. 2000 dirham dikeluarkan 2,5%-nya. Berarti berapa? Berarti berapa ya, Pak? Berarti 50 dirham. Nah, kalau 200 dikeluarkan 5 dirham, kalau 2000 50 dirham. Saya paham ya? Barakallahu fikum. Sehingga jangan cuma ngambil yang minimal, tapi keseluruhan. Keseluruhan. Barakallahu fikum. Sekarang berapa harganya emas? Berapa Udi? 550. Berapa? 550 dikalikan 85 gram. Berapa itu? Berapa? 40 juta. 40 sekian juta ya? Berapa? Berapa? Itu kan ya Pak? 500 seket kali 85. Waduh, kalkulator itu kurang cepat ini. Berapa itu? Berapa? 46 juta 700. Masya Allah. Kalau sudah memiliki emas seukuran itu, maka terkena zakatnya. Dikeluarkan 2,5%-nya. Jadi ketemunya berapa tuh? Dikit ya, gak banyak. Dikit Pak ya? Dikit. Al-Muhim. Nanti dihitung sendiri berapa rupiahnya. Berapa? 100 ribu. 1.200.000 itu zakatnya. Masya Allah. Nah kalau harganya perak, murah ya? Ya dikalikan aja 200 dirham, kemudian dikeluarkan 2,5%-nya. Barakallah. Ini terkait dengan nisabnya emas dan perak. Seperti yang kita bahas kemarin, tatkala kita menyebutkan zakat-zakat atau harta-harta yang terkena kewajiban zakat, termasuk di dalam kategori emas dan perak adalah apa kemarin? Mata uang. Masih ingat ya? Termasuk dalam kategori emas dan perak adalah mata uang, rupiah, real, dolar dan segala macamnya, mata uang. Sekarang yang menjadi masalah, mata uang itu diikutkan nisabnya apa? Diikutkan nisabnya emas ataukah nisabnya perak? Ada yang mengatakan nisabnya perak, ada yang mengatakan nisabnya emas. Yang berlaku atau yang umum digunakan para ulama zaman sekarang ini ialah nisabnya emas. Nisabnya emas. Maka kalau menggunakan nisabnya emas dihitung 85 gram. Tadi disebutkan 46.700.000. Sehingga kalau ada seseorang yang memiliki uang sejumlah 46.700.000, ya, dihitung haulnya. Dihitung haulnya. Begitu satu haul, ternyata uang dia masih 46.700.000 atau bahkan lebih, maka dia harus mengeluarkan zakatnya 2,5%. Tapi kalau berkurang, maka tidak mengeluarkan zakat sebab belum mencapai zakat. Tapi sekarang dia memiliki uang lebih daripada itu. Dia memiliki uang puluhan juta, ratusan juta. Yang dihitung yang 46-nya atau semuanya? Jawabannya seluruhnya. Dihitung seluruhnya. Dihitung seluruhnya. Dari total uang yang dia miliki, itu harus dikeluarkan 2,5%-nya. Barakallahu fikum. Entah itu uang rupiah, entah uang rial, uang dolar, dan segala macamnya, itu semuanya harus dikeluarkan. Ini untuk nisabnya emas dan perak. Pada lafaz hadis yang kedua, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wala fima duna khamsi zaudin sadaqah. Tidak ada sadaqah yang kurang dari 5 zaud. Az-zaud itu adalah unta. Zaudun itu maknanya adalah ibil. Az-zaud adalah ibil, yaitu unta. Maka lafaz ini menjelaskan kepada kita terkait dengan masalah nisabnya hewan ternak, dan secara khusus menerangkan kepada kita tentang nisabnya unta. Rasul mengatakan tidak ada kewajiban zakat pada unta yang kurang dari 5 ekor. Menunjukkan untuk unta nisab yang paling minim adalah berapa? 5 ekor unta. Barakallahu fikum. Terkait dengan nisabnya unta ini ada hadis yang sangat panjang, hadis dalam Sahih Bukhari terkait dengan masalah kitab yang ditulis oleh sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Ditulis oleh Abu Bakar Siddiq pada masa kekhilafahnya dan disebarkan di wilayah kaum muslimin dan disepakati isi kandungannya oleh para fuqaha. Khulasahnya kita aja ya, apa saya bacakan semua riwayatnya? Kalau saya khulasahnya, untuk nisabnya unta 1-4 ekor tidak ada zakat. Kenapa? Kurang dari 5. Baik, 5-9 ekor. 5-9 ekor zakatnya 1 ekor kambing syatun wahidah. 10-14 ekor zakatnya 2 ekor kambing syatani. 15-19 ekor zakatnya 3 ekor kambing falahusiyah, 3 ekor kambing. 20-24 ekor zakatnya 4 ekor kambing arba'usiyah. Tayyib. 25 sampai 35 ekor. 25 sampai 35 ekor. Zakatnya 1 ekor bintu makhaf. 1 ekor bintu makhaf. Bintu makhaf itu unta betina genap umur setahun masuk ke tahun kedua. Disebut dengan bintu makhaf. Bintu makhaf ya, unta betina genap umur 1 tahun masuk tahun kedua. Saya ulang lagi, 25 sampai 35 ekor, zakatnya 1 bintu makhaf. Itu istilah ya, bintu makhaf. 1 bintu makhaf. Bintu makhaf apa tadi? Unta betina genap umur setahun masuk ke tahun kedua. Baik. 36 sampai 45 ekor. 36 sampai 45 ekor unta, zakatnya 1 bintu labun. Zakatnya 1 bintu labun. Apa bintu labun? Bintu labun adalah unta betina umur 2 tahun masuk tahun ketiga. Bintu labun itu unta betina umur 2 tahun masuk tahun ketiga. Iya, itu yang 36 sampai 45 ekor. Zakatnya 1 bintu labun. 46 sampai 60 ekor. Dan satu ekornya enggak punya kita ya. 46 sampai 60 ekor, zakatnya 1 hiqqah. Zakatnya 1 ekor hiqqah. Hiqqah itu maknanya unta betina umur 3 tahun masuk tahun keempat. Unta betina umur 3 tahun masuk tahun keempat. Itu hiqqah. Jadi kalau memiliki 46 sampai 60 ekor, zakatnya 1 hiqqah. Masya Allah. Lanjut ya. Kemudian 61 sampai 75 ekor. 61 sampai 75 ekor unta, zakatnya 1 ekor jazak. 1 ekor jazak. Jazak artinya unta betina umur 4 tahun masuk tahun kelima. Unta betina umur 4 tahun masuk tahun kelima, itu namanya jazak. 61 sampai 75 ekor unta, zakatnya 1 jazak. Kemudian 76 sampai 90. 76 sampai 90 zakatnya 2 ekor bintu labun. Berarti ya 2 ekor bintu labun. 91 sampai 120 zakatnya 2 ekor hiqqah. Zakatnya 2 ekor hiqqah. Masya Allah. Ini sudah banyak banget ini. 120 ekor unta. Siapa yang punya segini? Padahal dihitung lagi oleh para fuqaha sampai angka 200 ekor, sampai 209 ekor. Barakallah. Ini zakatnya unta. Mau teruskan lagi sampai 200? Hah? Cukup itu ya. Barakallah. Hah? Ya ini berikutnya sapi ini sekarang. Iya. Dikarenakan hadisnya berbicara masalah unta. Baik, kemudian diteruskan pembahasan tentang masalah zakatnya sapi. Berapa nisabnya sapi? Barakallahu fikum. Sapi meliputi bakar, juga meliputi jamus, kebo, kerbau. Paham ya? Kebu juga meliputi bapar. Itu semuanya masuk dalam kategori baparun dengan kesepakatan para ulama. Sehingga bisa digabungkan antara sapi dan kebu. Para ulama bil ijma dengan kesepakatan para ulama. Baik. Untuk sapi ini riwayatnya dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu arda, ketika Rasulullah alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, di situ Rasulullah alaihi wasallam menerangkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal terkait dengan nisabnya sapi. Hadisnya dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah taala. Baik, khulasahnya untuk sapi nisab minimal adalah 30 ekor. Sehingga 1 sampai 29 ekor tidak ada zakat. Ya, 1 sampai 29 ekor tidak ada zakat. Karena zakat karena nisab minimal berapa? 30. Baik. 30 sampai 39 ekor sapi itu zakatnya 1 tabi'ah. Tabi'ah itu sapi berumur 1 tahun masuk tahun kedua. Zakatnya 1 ekor tabi'ah, yaitu sapi berumur setahun masuk tahun kedua. 40 sampai 59 itu zakatnya 1 ekor musinnah. Zakatnya 1 ekor musinnah. Musinnah itu sapi berumur 2 tahun masuk tahun ketiga. Masya Allah. Baik. 60 sampai 69 ekor zakatnya 2 ekor tabi'ah. Zakatnya 2 ekor tabi'ah. 70 sampai 79 zakatnya 1 ekor tabi'ah dan 1 ekor musinnah. 70 sampai 79 zakatnya 1 ekor tabi'ah dan 1 ekor musinnah. 80 sampai 89 zakatnya 2 ekor musinnah. 2 ekor musinnah. Baik, 90 sampai 99 zakatnya 3 ekor tabi'ah. 90 sampai 99 zakatnya adalah 3 ekor tabi'ah. 100 sampai 109 zakatnya adalah 2 ekor tabi'ah plus 1 ekor musinnah. Masya Allah, 2 ekor tabi'ah plus 1 ekor musinnah. Barakallahu fikum. Berikan ya. Nah, nanti kelipatan berikutnya setiap 30 ekor zakatnya 1 tabi'ah dan setiap 40 ekor zakatnya 1 musinnah. Nanti kelipatan berikutnya setiap 30 ekor zakatnya 1 tabi'ah, setiap 40 ekor zakatnya 1 musinnah. Paham? Ya tadi itu 70 sampai 79. 70 kan ada angka 30 dan 40 kan gitu ya. Yang angka 30 satu tabi'ah, yang angka 40 satu musinnah. Per 30 ekor satu tabi'ah, per 40 ekor berapa? Satu musinnah. Sekarang saya mau tanya, kita punya sapi 120 ekor, berapa zakat? 120 itu bisa 30 kali 4, bisa 40 kali 3. Jadi gimana? Boleh milih. Bisa milih 4 tabi'ah atau 3 musinnah. Ada pahami? Kita memiliki sapi 200 ekor. 200 berarti bisa dilipatkan berapa ya? 40 ya. 40 dikalikan 5. Berarti 5 ekor musinnah. Masya Allah. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Baik. Ini terkait dengan masalah zakat nisabnya, nisabnya sapi. Apa lagi pak? Menurut kambing pak? Sapinya udah berapa pak? Iya. Allah berarti. Tapi sekarang kambing. Terkait dengan nisabnya kambing ini, riwayatnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari berkaitan terkait dengan suratnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Dan ini dengan kesepakatan para ulama. Isi kandungannya disepakati oleh para ulama. Sementara kambing meliputi ba'an dan ma'is. Ba'an itu kambing putih, ma'is kambing Jawa yang kupingnya panjang itu. Barakallahu fikum. Sehingga bisa digabungkan. Bisa putih semua, bisa kambing ma'is Jawa semua, bisa dijadikan satu. Dikarenakan sama-sama ghanam. Sama-sama ghanam. Baik. Khulasahnya. Khulasahnya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, suratnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, untuk kambing itu nisab minimalnya adalah 40. Jadi kalau unta minimal 5, kalau sapi minimal 30, kalau kambing minimal 40. Jadi 1 sampai 39 ekor sama dengan tidak ada zakatnya. 1 sampai 39 ekor tidak ada zakatnya. Baik. 40 sampai 120. Lompatannya besar ya. 40 sampai 120 ekor zakatnya 1 ekor kambing. Seratus dua puluh satu sampai dua ratus ekor zakatnya 2 ekor kambing. Syatan 2 ekor kambing. 201 sampai 339. 201 sampai 339 zakatnya 3 ekor kambing. Salatusya. Empat ratus sampai empat ratus sembilan puluh sembilan. Zakatnya adalah 4 ekor kambing. Baik. 500 sampai 599 ekor zakatnya adalah 5 ekor kambing. Sedikit ya. 500 ekor cuman 5 ekor. Berarti berapa persen, Pak? 1% ya, Pak? Hah? Masya Allah. 500 ya Pak. Masya Allah. Baik ya Pak. Halo Allah. Baik, kaidahnya, kaidahnya, kalau kambingnya lebih dari 300 ekor, ini kaidahnya, kalau kambingnya lebih dari 300 ekor, maka per 100 ekor zakatnya 1 ekor kambing. Paham ya? Misal ini, kita memiliki 900 ekor kambing. Berapa zakatnya? Ya 9 ekor. Kita punya 1000. Ya 1000. Ya 10. Ada. Kalau melebihi 300 ekor, barakallahu fikum, maka zakatnya per 100 ekor zakatnya 1 ekor kambing. Baik, ini zakat unta, sapi dan kambing. Di sini yang perlu dipahami baik-baik, untuk zakat hewan ternak, zakatul mawasi, ada tiga persyaratan. Untuk hewan ternak ada tiga persyaratan. Syarat yang pertama ialah nisab yang terangkan tadi, ya, mencapai nisabnya. Yang kedua, mencapai satu haul. Mencapai satu haul. Dan yang ketiga, yang paling penting, antakuna saimatan. Hewan ternaknya itu, baik unta, sapi atau kambing, adalah saimah. Hewan saimah, yaitu hewan yang diberi makan dari rumputan-rumputan mubah sepanjang tahunnya. Hewan yang diberi makan dari rumput-rumput liar, rumput-rumput yang mubah kebanyakan tahunnya. Itu namanya saimah. Supaya dipahami, supaya dipahami. Hewan ternak itu ada 4 macam. Hewan ternak, unta, sapi, kambing, itu ada 4 macam. Yang pertama adalah tadi saimah. Saimah yaitu hewan ternak yang diberi makan dari rerumputan liar sepanjang tahunnya. Ini yang wajib zakat. Ini yang terkena kewajiban zakat. Yang kedua disebut dengan ma'lufah. Dengan aib, ma'lufah. Ma'lufah, hewan yang makanannya itu dipersiapkan oleh pemiliknya dengan uang. Jadi pemiliknya beli rumput begitu. Beli rumput untuk memberi makan hewan ternaknya. Ini tidak ada zakatnya. Laisa fiha zakat. Tidak ada zakatnya berapapun jumlah hewan ternak yang dia miliki. Laisa fiha zakat. Yang ketiga disebut dengan amilah. Amilah. Amilah itu ialah hewan yang dipekerjakan. Seperti unta yang digunakan untuk angkut barang, sapi yang digunakan untuk angkut barang, sapi yang digunakan untuk apa namanya? Rental dulu. Untuk kendaraan tunggangan dan semisalnya. Ini pendapat jumhur ulama, tidak ada zakatnya. Pendapat jumhur ulama, tidak ada zakatnya. Dan yang keempat disebut dengan mu'iddah litijarah. Mu'iddatun litijarah, hewan ternak yang dipersiapkan untuk perniagaan. Hewan ternak yang dipersiapkan untuk perniagaan. Yang ini kembali kepada zakat. Nah, zakat tijarah. Apakah ada zakat perniagaan ataukah tidak? Mayoritas ulama mengatakan ada zakat tijarah. Sebagian kecil ulama mengatakan tidak ada zakat tijarah. Sehingga bagi mereka yang berpendapat ada zakat tijarah, maka semua hewan ternak, baik itu sapi, kambing, ataukah unta yang dipersiapkan untuk diperdagangkan, maka masuk dalam zakat tijarah. Baik dia saimah atau ma'lufah atau amilah. Jelas ya, semuanya kena. Sebab masuk dalam urusan perniagaan. Jadi paham ini, khusus untuk zakat peternakan itu yang pertama, antakuna saimatan. Hewannya hewan saimah yang dilepas mencari makan sendiri padang rumput, di pinggir-pinggir tambak dan segala macamnya begitu ya. Sehingga mereka makan dengan sendirinya, yang dikembang biakan, yang diambil susunya. Para pengetahuan hadza wa hadza. Masih jam 5, masih panjang, masya Allah. Hadis yang berikutnya. Paham siapa ya? Oh, belum, belum sebelumnya. Ada lagi lafadz yang ketiga, Afwan. Belum bercanda ini. Lafadz hadis yang ketiga di sini. Kata Rasulullah SAW, walaysa fima duna khamsati ausukin sadaqah. Tidak ada sadaqah yang kurang dari lima wasak. Tidak ada zakat yang kurang dari lima wasak. Ini untuk nisabnya zakat biji-bijian dan pertanian. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, harta pertanian dan biji-bijian yang terkena zakat hanya ada empat. Syair, bur atau hempak, kurma, zabib, kismis. Hanya empat. Kalau buah, kurma sama kismis. Kalau biji-bijian, syair, biji syair, dan biji bur, biji gandum. Hanya empat ini. Hanya empat ini. Barakallahu. Ada pun yang lainnya diikhtilafkan oleh para ulama. Dan kemarin yang kita rajihkan, pendapat yang rajih adalah pendapat yang membatasi empat ini saja, tidak bisa dikiaskan dengan yang lain. Barakallahu fikum. Kemudian untuk zakat pertanian dan biji-bijian tadi, tidak ada persyaratan haul. Perhatikan ya. Untuk kurma, zabib, syair dan bur, tidak ada persyaratan haul. Kapan dikeluarkan? Dikeluarkan setiap kali panen. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa atu haqqahu yauma hasadih. Tunaikan haknya pada hari panen. Ini disebutkan di Al-An'am ayat yang ke-141. Ini pun juga dengan kesepakatan para ulama, semuanya sepakat untuk zakat kurma, zabib, syair dan bur tidak ada haul, tapi dikeluarkan setiap kali panen. Berapa nisabnya? Disebutkan dalam riwayat ini nisabnya adalah 5 wasak. Berapa satu wasak? Disebutkan ukurannya satu wasak sama dengan 60 sok. Satu wasak sama dengan 60 sok. Kalau 5 wasak sama dengan 60 dikalikan 5 berapa? 300 sok. Satu sok sama dengan 4 mud. Satu sok sama dengan 4 mud. Jadi kalau 300 sok dikalikan 4 sama dengan 1200 mud. Ya, 1200 mud. Satu mud sama dengan sepenuh dua telapak tangan orang dewasa normal. Segini. Kalau segini kira-kira berapa on ini? Hah? Dikira-kirakan saja. Dikira-kirakan saja. Segini ya, ya. Dua sepenuh dua telapak tangan manusia dewasa normal. Barakallahu fikum. 1200 mud. Di 1200 nih dua telapak tangan begini. Gini apa yang seorang ngatis? Gini apa yang seorang ngatis? Ada kalau itu. Iya, caranya nggak harus seorang ngatis gitu ya. Dipikir aja. Kira-kira kalau seandainya satu sok yaitu 4 mud ketemunya berapa? Yang gitu ya. Misalkan satu sok sekilo dikalikan aja. Total berapa? 300 sok 300 kilo. Tiga kintal gitu aja. Kalau seandainya satu soknya 1 kilo. Dicek sendiri barang. Ini untuk berlaku untuk kurma, zabib, syair dan buru. 5 wasak. Terus berapa yang dikeluarkan dari zakat ini semuanya? Ini ada perinciannya. Disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW. Rasul menyatakan, fima saqatis sama' al-'ushur wa fima suqiya bin nadh nisful 'ushur. Rasul mengatakan yang diairi oleh hujan langit, yang diairi oleh hujan itu 1/10 atau 10%. Yang diairi dengan tenaga adalah 1/2, yaitu 5%. Barakallahu fikum. Itu nas hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Bapak insyaallah ya. Jadi kalau pengairannya dengan tak hujan 10%. Jadi kalau seandainya dia 5 wasak sama dengan berapa tadi kan 300 sok. Berarti kalau 10%-nya berapa? Hah? 30 sok. 30 sok sama dengan 120. Hah? Mut. Nah. Kalau 5%-nya berarti 60 sok. Gitu ya. Nah, betul ya. Jadi keliru, 15 sok. Jadi kan 10%-nya sama dengan 30 sok. Kalau 5%-nya sama dengan 15 sok. 15 dikalikan 4 sama dengan berapa? 60 mut. Nah, barakallahu. Jangan lupa ya, itu minimal. Ketika antum panen lebih daripada itu, jangan cuma dihitung 5 wasaknya tok, tapi dihitung seluruhnya. Ketika antum panen sampai puluhan wasak, ya dihitung seluruhnya tadi dan dikeluarkan 10% untuk tata hujan, 5% untuk pengairan dengan tenaga pribadi. Masya Allah. Bisa dipahami. Selain ini tidak ada zakat. Tidak ada zakat padi, wala kopi, wala karet. Semuanya tidak ada. Dengan pendapat yang sahih, tidak dikiaskan dengan yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Lanjut. Apa sih? Sih, lanjut. Hmm? Ya apa? Sisa terus sih, jam 5:04. Atau teruskan dulu? Sampai jam 6:30. Eh? Teruskan dulu. Qala rahimahullahu ta'ala. Hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wa la farasihi shadaqah." Tidak ada kewajiban atas seorang muslim pada budaknya, tidak pula pada kudanya kewajiban sedekah. Ya, tidak ada kewajiban sedekah pada budak seorang muslim dan pada kuda seorang muslim. Ya, hadis Bukhari Muslim. Hadis ini tegas menunjukkan kepada kita tidak ada zakat pada budak. Budak itu kan barang yang dimiliki, diperjualbelikan, ada harganya kan gitu. Tapi ini hadis tegas menerangkan kepada kita kalau kita memiliki budak tidak ada zakat budak. Berapapun kita punya budak, puluhan, ratusan, ribuan budak yang mungkin dinominalkan miliaran, misalkan, tidak ada kewajiban zakat pada budak. Juga tidak ada kewajiban zakat pada kuda. Pada kuda. Dengan lewat ini. Wala farasihi. Berapa ekor pun kuda yang kita miliki. Dari kata-kata faras, kuda, diambil faedah oleh para ulama sekarang, ialah kendaraan. Sebab kuda itu pada masa lalu, pada masa itu, fungsinya adalah untuk kendaraan. Dengan hadis ini diambil faedah oleh para ulama una, tidak ada zakat pada kendaraan. Semewah apapun kendaraan Anda, berapapun harga kendaraan Anda, berapapun jumlahnya, tidak ada kewajiban zakat. Jadi paham ini? Paham ya? Nah, dulu ada orang punya kuda, sekarang punya mobil, kuda. Gitu ya? Ada mobil kuda kayak gitu ya? Barakallah. Mobil kuda tidak ada zakatnya. Dakar lain pajak lain zakat. Barakallah. Jadi paham misalnya? Hadza huwa. Berapapun jumlah yang dia miliki. Ada pengecualian? Ada pengecualian? Ada pengecualian? Ada pengecualian? Hah? Punya sewa mobil. Aywa, gitu. Pengecualiannya adalah kalau dia itu jual beli mobil, mobilnya itu diperjualbelikan alias masuk masuk pada perniagaan. Bagi yang berpendapat ada zakat tijarah, maka mobil yang diperjualbelikan ada zakatnya. Namanya apa? Bukan zakat mobil, tapi zakat tijarah. Bagi yang mengatakan tidak ada zakat, ya selesai, tidak ada zakat tijarah. Ada waktu. Apakah ada zakat rumah? Properti? Jawabannya? Jawabannya tidak ada. Hukum asal harta seseorang adalah haram, haram diambil kecuali ada dalil yang menunjukkan kebolehannya. Hukum asal harta tidak ada zakatnya sampai ada dalil yang menunjukkan ada zakat. Rumah tidak ada. Tanah, tanah, apa ada zakatnya? Tegalan, sawah, tanah sawah, tanah tambak, semua tidak ada zakatnya. Otomotif, kendaraan tidak ada. Properti, bangunan-bangunan tidak ada. Tanah-tanah tidak ada. Itu semua tidak ada zakatnya. Dalam bab ini tidak boleh kita main akal. Ini perkara agama. Jangan mengatakan Allah sakno yang punya kambing. Dia punya 40 ekor kambing. Disuruh mengeluarkan zakat 1 ekor. Berapa harga 40 ekor kambing? Misal 1 ekor kambing harganya 1,5. Dia punya 40 ekor, berarti berapa? 60 juta. Punya 60 juta, disuruh mengeluarkan 1 ekor kambing 1,5 juta. Nah ini punya 40 mobil. Misalkan begitu. Satu mobil harganya berapa coba? Ratusan juta. Pengno sudah. Berapa miliar dia punya uang? Kita dalam beragama bukan menggunakan akal. Jadi paham ya? Katanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terkait dengan mengusap sepatu. Beliau mengatakan lauka tidur ra'yi lakana asfaru khuf aula bil mas'i min a'la. Kalau seandainya agama itu dengan akal semata, ini saya bagian bawah sepatu yang harus diusap, bukan bagian atas. Tapi saya melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas sepatunya. Itu sepatu. Kalau seandainya agama dengan akal, pemilik mobil lebih harus dikeluarkan zakatnya. Tapi yang ada nasnya adalah pemilik kambing, sapi, dan unta. Marqas. Bedakan antara zakat dan sedekah ya. Kalau zakat itu ada ketentuannya, ada nisabnya, ada haulnya. Tapi kalau sedekah tidak ada. Maka yang dianjurkan itu bukan zakat. Tapi apa? Sedekah. Bagi yang punya rumah banyak, yang mewah-mewah, sedekahnya. Yang punya mobil banyak, sedekahnya. Yang punya tanah banyak, sedekahnya. Zakat? Enggak. Enggak ada zakat. Sedekah? Iya. Dan sedekah tidak harus 2,5%, juga tidak harus 10% atau 5%. Sedekah terserah Anda. Terserah Anda. Saya mau sedekah nih, tak kasih 10 miliar. Jazakallah khairan. Enggak ada yang nolak lah rezekinya. Nah gitu ya, senang kabeh ya. Hadir. Ini harus dicamkan baik-baik. Allahu ta'ala. Wafilah bin di katanya Malik dalam lafaz yang lain, illa zakatul fitri fir rafiq, dikecualikan tadi zakat fitrah pada budak. Ya, budak terkena kewajiban zakat fitrahnya. Nanti akan dibahas secara khusus pada bab berikutnya, bab shadaqatul fitr insyaallah taala. Hadis yang berikutnya menjelaskan tentang harta rikas, akan dibahas nanti insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Setengah enam, ada waktu sedikit. Gimana ada? Kalau tanya tabungan seperti dia punya 20 ekor sapi dan 20 ekor kambing, apakah diikut ke salah satu? Tidak. Pendapat yang rajih tidak, dikarenakan perbedaan jenis. Yang memungkinkan tadi satu jenis antara sapi dan kebo, antara kambing domba dan kambing jawa. Gimana? Emas sama uang. Terkait dengan itu kembali kepada pendapat ulama, emas dimasukkan dalam kategori apa? Mata uang dimasukkan dalam kategori apa? Kalau kategorinya perak, digabungkan dengan perak. Kalau kategorinya emas, digabungkan dengan emas. Yang dipakai sekarang ini kan emas, maka digabungkan dengan emas. Apakah mungkin emas dan perak digabungkan? Jawabannya pendapat yang sahih, tidak. Dikarenakan perak memiliki nisab sendiri, emas memiliki nisab sendiri. Sudah kemarin terkait dengan masalah profesi. Sudah kan kemarin? Sudah kan? Masih ingat tak? Masih ingat tak kemarin? Sudah, itu terangkan kemarin beberapa keadaan. Gimana Pak? Menabung di bank untuk proses pemberangkatan haji. Kan kalau suami kita sekitar 50. Apakah itu kena zakat? Jawabannya tidak. Tidak. Dikarenakan sudah dipersiapkan untuk haji, sehingga bukan lagi milik dia. Terus yang ini rumah tapi dipernyagakan, dan nanti sewakan. Yang kena zakat itu batas sewanya atau gimana? Atau enggak kena? Yang terkena zakat uangnya. Uang sewa? Iya, uang hasil sewa. Bukan rumahnya. Sebab di situ dia tidak menjual rumah, tapi jasa rumah. Sehingga yang terkena adalah persewaannya. Satu nisab. Iya, mengikuti nisabnya uang. Misal antum punya rumah misalkan tingkat 2 di rumah Surabaya ini. Itu kan 1 tahun mahal Pak ya? Berapa setahun Pak? Ada 50 juta? Ada? Segitu Pak ya? Segitu dia. Jadi dia nyewakan rumah, rumah dia besar begitu. Setahun 50 juta. Angka 50 juta sudah mencapai nisab. Jadi kan kalau menggunakan emas 46.700.000. Ini dihitung haul dulu, enggak langsung zakati. Sama dengan uang. Tunggu satu haul. Begitu tahun depan kau masih utuh, dizakati. Kalau sudah kroa, sudah di bawahnya ini saat yang ada masalah. Sehingga yang dizakati adalah hasilnya. Lain halnya kalau dia jual beli rumah, memang rumahnya yang diperjualbelikan bukan jasanya, bukan persewaannya. Dia jual beli rumah, dia beli rumah ini, dijual, set, ganti rumah yang lain, jual, set. Nah, yang seperti itu masuk dalam kategori zakat tijarah. Zakat tijarah. Lalu bagaimana menyatukan dengan kedudukan ketika ada wanita itu memakai emas? Kemudian Rasul bersabda, jangan kamu pakai emas itu. Kalau baru kamu menzakati, yang wanita itu membuang gelangnya. Maksud saya begini, emas yang dipakai oleh wanita itu kan kecil, dan nanti tidak sampai nisab. Tapi ketika Rasul bersabda, jangan kamu pakai sebelum kamu keluar dari zakat. Karena wanita itu bersumpah tidak mau memakai. Itu pembahasan panjang lagi. Itu terkait dengan pembahasan zakatul hulli. Disebut dengan zakatul hulli, zakat perhiasan emas dan perak milik wanita. itu pembahasan zakatul fardhi. Sudah dibahas sebelumnya? Belum. Belum. Khulasahnya. Khulasahnya. Barakallahu fikum. Ini yang dibahas sekarang, Ikhwan ya. Perhiasan yang dipakai wanita. Kalau perhiasan emas dan perak yang diperjualbelikan itu masuk pada pembahasan zakat tijarah. Ada orang punya toko emas, jual beli emas dan perak. Itu dimasukkan dalam pembahasan apa ya, zakat tijarah. Yang dibahas sekarang ini adalah perhiasan emas dan perak yang dipakai oleh kaum wanita. Dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur ulama, yang mengatakan tidak ada zakat perhiasan. Tidak ada zakat perhiasan. Pendapat yang kedua mengatakan ada zakatnya secara mutlak. Baik itu yang dipakai, ataukah yang disimpan, ataukah yang diperdagangkan. Yang penting emas, perjalanan emas dan perak, ada zakatnya secara mutlak. Ketentuannya mencapai nisab dan satu haul sebagaimana emas dan perak. Barakallahu fikum. Pendapat inilah yang dipegangi sebagian ulama, dan pendapat inilah barakallahu fikum yang rajih. Ada zakat perhiasan. Barakallahu fikum. Ingat, perhiasan emas dan perak, baik yang dipakai atau yang disimpan, baik itu dalam bentuk perhiasan emas lantaan atau yang semisalnya, itu semuanya ada zakatnya, termasuk zakat emas dan perak. Barakallahu fikum. Nah, ada ketentuan nisab. Loh, tadi dengan dua ketentuan, mencapai nisab dan satu haul. Sehingga ketika dari riwayat yang mungkin disebutkan tadi, Rasul mengecam jangan pakai sampai kamu mengeluarkan zakatnya, bisa jadi itu sudah mencapai nisab. Barakallahu fikum. Adapun perhiasan selain emas dan perak, barakallahu fikum, perhiasan dari permata, dari apa lagi? Dari permata, dari intan, berlian, zamrud dan segala macamnya, barakallahu fikum, ini tidak ada zakatnya. Sebab tidak ada nas yang mengatakan demikian kecuali satu keadaan. Apa itu? Apa itu? Apabila diperdagangkan, maka masuk pada zakat tijarah bagi yang berpendapat adanya tijarah. Jadi paham ya? Barakallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sekali lagi. Oh iya, itu ya, apa? Saya mau tanya dulu, jenengan termasuk yang berpendapat ada zakat tijarah atau tidak? Yakin ya? Meyakini adanya zakat tijarah. Yakin? Yakin. Kalau yakin ada konsekuensinya loh pak. Ada konsekuensinya loh ya. Tanya pak. Untuk zakat tijarah yang dikeluarkan sebagai zakat ialah satu, uang hasil penjualan. Uang hasil penjualannya. Iya, si. Biar mantap. Ya duit ya pak, uang ya pak, uang modal, uang keuntungan, yang penting fulusnya tuh pak, uangnya. Kemudian yang berikutnya, jalan lagi ya, yang dikeluarkan para zakat tijarah, ra'sul mal, modal, uang modal, al arbah, keuntungan, al-mudakharat wa qimatu bada'ihi, barang jadi yang disimpan yang belum diedarkan itu dinominalkan. Modal, keuntungan, barang produksi, barang produksi yang belum diedarkan, dinominalkan. Barang produksi yang sudah diedarkan yang belum laku. Kemudian yang berikutnya adalah ad-duyun al-marjuwat al-ada. Piutang-piutang yang ada harapan kembali. Barakallahu. Ini semuanya untuk barang dinominalkan, digabung dengan uang yang ada, uang modal dan uang keuntungan. Seluruhnya dihitung, kalau sudah mencapai nisab dan satu haul, dikeluarkan 2,5%-nya. Mayoritas ulama sekarang menggunakan nisab emas, nisab emas untuk zakat tijarah. Ini pendapat mayoritas ulama. Adapun bangunan pabrik, tidak masuk, Pak. Adapun alat-alat produksi, mesin-mesin dan segala macam, tidak masuk, Pak. Adapun alat transportasi, truknya, mobilnya, tidak masuk, Pak. Barakallahu fikum. Mereka juga menyebutkan bahan-bahan baku, tidak masuk. Mereka mengatakan bahan baku tidak masuk. Yang masuk adalah bahan produksi jadi yang belum diedarkan dan yang diedarkan yang belum laku dinominalkan. Ini pendapat mayoritas. Ini pendapat yang mengatakan adanya zakat ijaro. Nah, itu pendapat jumhur. Memang ada ikhtilaf. Ada ikhtilaf. Mayoritas fuqaha kita mengatakan ada. Tapi saya tanya, jadi kan pendapat yang mana? Ada, yakin? Ya sudah, diterapkan konsekuensinya. Iya kan begitu. Ya kalau yang mengatakan tidak ada zakat ijarah, selesai, nggak zakat. Yang ada cuma 10 poin yang disebutkan di awal. Emas, perak, mata uang di dalamnya, onta, sapi, kambing, korma, zabib, syair, bur. Hanya ini. Selebihnya tidak. Jadi yang mengatakan tidak ada kias dalam kaum zakat. Jadi kalau misalkan yang punya pendapat gara zakat tijarah, mau punya pabrik apapun ya gara zakat. Misalkan dia pabrik sarung misalkan, itu kan semuanya bukan barang-barangnya kena zakat. Berapapun yang dia keluarkan tidak, tapi yang dizakati apanya? Uangnya. Ini bagi yang mengatakan tidak ada zakat tijarah. Yang dihitung apanya? Uangnya. Uang modal, uang keuntungan, uang yang di dalam dompet, yang di brankas, yang di ATM, semua uang yang ada itu dihitung jadi satu, dikeluarkan zakat mata uang. Jadi nggak ngitung barang, nggak ngitung segala macam. Konsekuensi apa ya? Konsekuensi pendapat seperti itu. Saya yakin arja ketijar. Ya sudah, laksanakan konsekuensi pendapat Anda. Jangan tanya lagi kepada yang roci, Pak. Yang roci yang akan diakhiri selama ini, Pak. Allah yang harus. Naam. Yang lain? Itu pernah dibahas sebelumnya. Ya, Pak, ya? Pernah dibahas kemarin, apa hukumnya menyegerakan zakat? Sudah dibahas kemarin. Apa kemarin jawabannya? Jawabannya? Boleh. Diperbolehkan mendahulukan mengeluarkan zakat. Itu tak kira kita membahas masalah zakat. Zakat mal terkait dengan profesi seseorang. Sudah ada. Yang lain? Di wajahin. Sudah, ada lagi yang tanya? Sudah, insya Allah. Loh, itu namanya berpendapat dengan hawa nafsu, dengan, enggak dengan dalil. harus dengan dalil. Kalau mantap dengan dalil ada, laksanakan sesuai dengan konsekuensi. Jangan mundur karena keberatan. Tibanya akhirnya punya pendapat ada zakat tijar, begitu punya usaha besar kayak gini, itu tibanya akhirnya zakat ini. Mestinya gak kena zakat, jadi metu kafe puluhan juta zakat tijar. Ustaz, udah saya pendapatnya gak ada aja lah. Itu namanya dengan hawa nafsu, gak boleh. Gak boleh, kan? Harus dengan dalil. Pegangilah pendapat Anda sesuai dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu. Itu namanya prinsip dalam pendapat. Baik. Jadi kalau dia berubah pendapat dikarenakan dalil, lain pembahasan. Kalau karena keberatan, enggak boleh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yakin? Cukup? Cukup. Siapa untuk mahal? Nak tak bila guna subhanahu wa'alaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.